Di sela-sela warna-warni hidup yang tak pernah menentu, banyak cita-cita kita gantungkan, kita atur sedemikian rupa. Mimpi-mimpi yang datang silih berganti untuk menggapai masa depan yang menjadi impian tiap insan manusia. Kita hadir juga di sana membuat cita-cita. Mungkin tak setinggi orang yang lainnya atau tak selebar tetangga kita. Tapi yang pasti kita juga punya. Kegairahan untuk menggapai cita-cita membuat kita bergerak luar biasa, termotivasi, amat sangat. Apalagi kalau diwarnai dengan sebuah tekanan karena ingin bertanding dan bersaing dengan yang lain atau demi harga diri. Maka kita mulai mencari, mencari dan mencari dan mencari, dan kemudian kita mendapatkannya. Kita mendapatkan kekayaan yang kita inginkan. Kita memiliki kekayaan yang menjadi kerinduan. Tetapi celakanya, ketika kekayaan kita dapatkan, kita justru kehilangan yang paling berharga di dalam kehidupan. Kita kehilangan ketika mendapatkan. Kita kehilangan ketika menggapai cita-cita. Bagaimana tidak? Dulu ketika cita-cita kita mulai, kita alaskan di dalam satu kata yang bernama doa. Penuh dengan kerendahan hati kita meminta kepada Tuhan Sang Penguasa, Pencipta alam semesta, sumber berkat. Kita berpacu mencarinya. Ketika kita mendapatkan, ternyata untuk mendapatkan kita menghabiskan banyak waktu, sehingga kita mengambil waktu dalam bersekutu dengan Dia. Ketika kita mendapatkan kekayaan, kita memerlukan banyak pertandingan-pertandingan. Dan ironisnya, pertandingan itu berlangsung dalam ranah haram dan bukan halal. Demi kejayaan dan kekayaan, korupsi menjadi halal. Demi kejayaan dan kepuasan, pengkhianatan menjadi sah-sah saja. Kita menggapai sukses, mendapatkan apa yang kita impikan, tapi kita kehilangan aset terbesar di dalam kehidupan. Harta menumpuk, iman tak lagi di sana. Menyedihkan, tapi ironisnya, di dalam kehilangan akan iman, ketika kita mendapatkan akan kekayaan, kita terikat dan tak berani kembali. Kekayaan yang didapat dalam keharaman, kekayaan yang didapat karena pengkhianatan, membuat kita terikat dan diikat olehnya. Hati gelisah, ingin beriman kembali, tapi tak ada keberanian untuk melangkah. Penyesalan diucapkan, tapi tindakan tak kunjung tiba. Ya, kita telah kehilangan yang sangat berharga ketika kita mendapatkan apa yang kita impikan. Sayang, kita kehilangan ketika menemukannya. Semoga Anda bijak menemukan apa yang harusnya Anda temukan. Bersama saya, Bigman Sirait.